Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemarin kita membahas tentang al-mabni 'ala dhamm. Dicontohkan apa? Qablu wa ba'du. Kapan? Qablu wa ba'du yang mabni 'ala dhamm itu kapan? Kalau dia tidak menjadi mudhof. Kalau tidak diidhofahkan dan tidak masuk min. Niatkan diidhofahkan. Tidak diidhofahkan dan apa? Tidak diniatkan, Diniatkan maknanya bukan lafadznya. Taimnya nanti akan disebutkan di sini. Dan Ibnu Hisham rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya qablu wa ba'du memiliki 4 hal. Kita baru mengambil 2. Hal yang pertama mudhafain au nah, taib yang pertama an yakuna mudhafain, diidhofahkan. Taib, maka dia punya apa? 2 cara i'rab. Nah, ketika diidhofahkan punya 2 cara i'rab. Yang pertama apa, Abdullah? Mansum ala ala darfiyah. Yang kedua majrur fi min. Naam. Dan min ketika masuk pada qablu wa ba'du umuman maknanya apa? Bermakna fi. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua apa, Faiz? Dihapus menurutnya cuma diingatkan apa lafaz mudhofnya. Tam. Dihapus mudhofilahnya dan apa diniatkan ada lafadznya. Nah, dan yang kedua ini khanifilah khilaf ya. Apakah ada syahidnya dalam kalam Arab? Nah, dan Ibn Hisham rahimahullah ta'ala menetapkan seperti juga yang ditetapkan sebelumnya oleh Farra. Dan bagaimana mengirabnya? Sama persis seperti yang di depan. Nah, yaitu pada kondisi yang pertama. Kita masuk pada al-halatu ats-tsalitsah. Qala rahimahullahu ta'ala an yuqta'a 'anil idhafati lafdhan wa ma'na. Ya, terputus dari idhafah secara lafaz dan secara makna. Wala yunwal mudhafu ilaihi fayu'rabani aydan al-i'rab al-madhkura walakinnahuma yunawwanan li'annahuma hina idzin isman tamman kasa'il al-asma' an-nakirat. Ini kondisi yang ketiga. Nah, ketika bayu qata'an al-idhafah, terputus dari idhafah baik secara lafaz maupun secara makna. Dan tidak diniatkan adanya mudhaf ilaih. Jadi mudhaf ilaihnya tidak ada niatan baik walaupun secara makna apalagi secara lafaz. Maka kondisi seperti ini di i'rab dengan i'rab yang telah lewat. Nah, al-i'rab al-madhkur maksudnya bagaimana, Abdul Malik? Fayu'rabani aydan al-i'rab al-madhkur maksudnya yang mansub ala darfiyah atau majrurun bi bimin. Nah, cuma ni khanifilah untuk kondisi yang ketiga ini yunawanan, ditanwin. li'annahuma hina idzin ismani tamman. Kenapa dia ditanwin? Karena saat itu dia adalah isim yang sempurna. Taib. Isim yang sempurna apa dalam catatan kaki? Untuk melihat. Al-ismu tam. Nah, ikra. Betullah. Al-ismu tam. Huwa alladhi yakunu ala halatin la yumkin. Halatin. Halatin. La yumkin idafatuhu ma'ah. Al-ismu mustahil. Al-ismu mustahil al-idafah ma'at tanwin. Mustahilu lali. Mustahilu. الاسم مستحيل الإضافة مع التنوين ونون التثنية والجمع ومع الإضافة لأن المضافة لا يضاف ثانية. نعم. Ini نعم definisi الاسم التام. فائدة خلفه. Apa itu الاسم التام؟ هو الذي يكون على حالة لا يمكن إضافته معها. Yaitu isim yang berada di atas suatu keadaan yang tidak mungkin untuk diidhofahkan bersamanya. Nah, ini isim yang sempurna. Nah, wal ismu mustahilul idhofati ma'at tanwin. Dan suatu isim itu mustahil untuk diidhofahkan bersamaan dengan adanya tanwin. Nah, ma'at tanwin wa nunai tathniyah wal jam'i wa ma'al idhofah. Nah, nah mungkin ada nun tasniyah kok bisa diidhofahkan. Kalau mau diidhofahkan maka nun tasniyahnya harus dibuang. Demikian pula nun jamak. Nah mungkin nah bergabung dengan idhofah. Li'annal mudhafa la yudhafu tsaniyatan. Dikarenakan mudhaf tidak akan diidhofahkan kedua kalinya. Nah, jadi intinya yang namanya al-ismu tam yaitu yang berada pada kondisi di mana tidak mungkin untuk diidhofahkan bersamanya. Kasairil asma'in nakirah seperti naam isim-isim nakirah yang lain. Naam. Ai kama yunawwanu sa'irul asma'i an-nakirati tanwinan tamkin. Maksudnya sebagaimana ditanwin isim-isim nakirah yang lain dengan tanwin utamkin. Berarti naam diingat kembali ikhwan fillah faedah berhubungan dengan apa? Jenis-jenis tanwin. Naam jenis-jenis tanwin. Ada berapa? Ada empat yaitu tamkin, tangkir, muqabalah, tanwin iwad. Naam. وأفهم التقييد بقوله حينئذ أنهما في باقي الأحوال ليس متعيني التنكير لا أنهما معرفتان كما قيل بل هما بحسب المضاف إليه إن نكرة طيب إن نكرة فنكرتان أو معرفة فمعرفتان وهذا بناء القول بتعريفها نعم وهذا بناء على القول بتعريفهما بالإضافة أما إذا قلنا بتوهلهما في الإبهام فالظاهر أنهما نكرتان مطلقا. طيب لِأَنَّهُمَا حِينَ إِذٍ إِسْمَانِ تَامًا كَسَائِرِ الْأَسْمَاءِ النَّكِرَاتِ. Nah sekarang pada perkataan حِينَ إِذٍ إِخْوَانِ فِيلَهِ. Nah dipahami dari apa? Qaid حِينَ إِذٍ ini bahwasanya keduanya maksudnya apa? Huma ini kembali ke apa? قَبْلُ وَبَعْدُ. Karena kita sedang membahas قَبْلُ وَبَعْدُ. Bahwasanya قَبْلُ وَبَعْدُ pada kondisi-kondisi yang lain, nah, tidak apa? Tidak muta'ayyinat tankir. Nah, tidak tegas itu sebagai nakirah. Nah, tapi apalah annahuma ma'rifatan kama qil, tidak apa? Bukan karena dia itu adalah ma'rifah sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama nahwu. Tapi yang namanya qablu wa ba'du hukumnya apa? Bihasabil mudhaf ilaih. Sesuai dengan kondisi mudhaf ilaihnya. Jika mudhaf ilaihnya nakirah maka dia dihukumi nakirah. Kalau mudhaf ilaihnya ma'rifah maka dihukumi ma'rifah. Ini untuk apa? Qablu wa ba'du. Tapi sehingga apa? Pada kondisi selain kondisi ketiga ini, na'am dia na'am tidak bisa tegas bahwasanya itu nakirah. Tapi ada kemungkinan nakirah, ada kemungkinan ma'rifah. Tapi kalau na'am ketika keadaannya terputus dari idhofah secara lafaz maupun secara makna, maka dia itu jelas bahwasanya dirinya qablu wa ba'du ini munakirah. Dan tentunya ini dibangun di atas pendapat tentang apa dimungkinkannya qablu wa ba'du menjadi ma'rifah dengan sebab idhofah. Amma idza qulna bi tawahhulihima fil ibhami fadh-dhahir annahuma nakiratan mutlaqan. Adapun apabila kita katakan bahwasanya qablu wa ba'du itu senantiasa mubham, dalam artian sesuatu yang tidak jelas, maka yang zahir keduanya itu nakirah secara mutlak. Taim. Dan qaulul awal ikhwani fillah lebih mudah karena memang sesuai dengan kaidah-kaidah yang lain dalam masalah idhofah. Bahwasanya mudhaf ilaih itu memberikan apa? Memberikan warna kepada mudhafnya. Sehingga ketika mudhaf ilaihnya itu nakirah maka menjadi tetap menjadi nakirah. Kalau mudhaf ilaihnya ma'rifah yang menjadikan isim tersebut ma'rifah. Wa qawlu ka sa'iri qila yuhtamalu an yakuna sa'ir bi makna baqi. Nah, berarti apa? Ka baqi al asma'in nakirah. Seperti apa? Isim-isim nakirah yang lainnya yang tersisa. Wa minhu qila lima yamqa fil ina'i minal ma' su'run. Wa hadzal ma'na muttafaqun alaih. Naam. Dan ini juga dalam pembahasan apa? Pembahasan fikihnya ikhwan fillah. Mana bahwasanya su'r itu adalah apa? Air yang tersisa yang ada dalam suatu ina. Makanya ada pembahasan hukum apa? Air yang tersisa dari jilatan anjing, yang tersisa dari habis diminum kucing dan seterusnya, ini dinamakan dengan su'r. Diambil dari kata sa'ir, yaitu sesuatu yang tersisa. Wa yuhtamalu an takuna bi makna jami'ah. Wa minhu qila lil muhit bil balad na'am sur, wa hadzal makna mukhtalafun fi. Naam, bermakna jami'ah. Bisa bermakna apa? Al-baqi, bisa bermakna al-jami'ah. Ya, ini berarti kalau bermakna jami' berarti ka jami'il asma'i an-nakirat. Cuman makna ini mukhtalafun fi. Walladhi yadhhar anna al-musannif yuridu bisair fi kalamihi huna bi makna al-baqi la bi makna al-jami'. Li'annahu mimman yunkiru istimala sa'ir bi makna al-jami'. Naam. Ini penguat ikhwan fillah. Dan ini juga penting dalam memahami kalam ulama ketika melihat pendapat beliau dalam permasalahan itu secara keseluruhan. Berarti kalau Ibnu Hisham mengingkari penggunaan sa'ir untuk makna jami', maka tidak akan mungkin dia menggunakan makna tersebut dalam kitabnya. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala fi syarhi qasidati banati su'ad wa huwa yatakallamu ala qawli antarah ibn Shaddad al-Absi. Inna mar'an min khayri amsin mansiba syatri wa ahmi sa'iri bil munsuli. Qala rahimahullah wa fil bait istimalu sa'ir bi ma'na al-baqi la bi ma'na al-jami'. Wa la a'lamu ahadan min a'immatil lughah dzakara annaha bi ma'na al-jami' illa sahib as-sihah wa huwa wahamun. Ini faidah lugawiyah bagus. Nah, bahwasanya penggunaan sa'ir bermakna jami' ini mukhtalafun fi. Dan Kalau dari penukilan Ibnu Hisham ini bahwasanya penggunaan na'am jami' itu hanya disebutkan oleh Shahibus Shihah saja dalam kamusnya. Cuman ya ditaklik lagi oleh Syekh Hafidzahullah taala. Wa qawluhu innahu lam yadhkur annaha bi ma'na al-jami' illa Shahibus Shihah fihi nadar. Faqad dzakara dzalika al-Jawaliqi wa Ibnu Barri. Wastansara lahumul Imam An-Nawawi fi mawadhi' min musannafati. Wasabaqahum Imamul Arabiyyah Abu Ali Al-Farisi. Wa naqalahu ba'duhum 'an tilmidhihi Ibn Jinni. Nah, berarti nah penggunaan jami' pun bukan hanya apa siapa? Shahibus Shihah saja. Jadi tidak bisa diterima secara mutlak. Sebab apa yang menyebutkan makna jami' juga apa? Ulama-ulama yang lain. Al-Jawaliqi, Ibnu Al-Barri. Juga Imam Nawawi dalam nah beberapa tempat di karangan-karangan beliau. Dan Imam Nawawi ikhwani fillah juga termasuk a'immah lughah. Nah, memiliki lughah yang kuat. Kalau kita ingin melihat ya, lihat syarah Muslim beliau. Nah, banyak beliau berbicara dalam masalah lughah. Juga kita lewati dalam nah tibyan. Beliau juga di akhir memberikan penjelasan secara lughawi untuk dhabt harakat dan seterusnya. Kemudian disebutkan di sini syahid yang menunjukkan apa? Sa'ir bermakna jami'. Wa ya'idu ma dhahaba ilaihi haula qaulul ahwas. Fajalat halana lubabatu lamma wa qadan naumu sa'iral hurrasi. Yani jami' hurras. Ya semua na'am penjaga tertidur. Wa qaulul akhar ulzimal alamuna hubbaka turra fahuwa fardun fi sa'iril adyani fasa'iru fihima bima'nal jami'. Nah, karena sa'irul adyan yakni jami'ul adyan. Syahid akhalifillah dari ta'liq ini faidah lugawiyah tentang sa'ir. Dan ini juga penting karena nah, penggunaan sa'ir tidak sedikit dalam kitab-kitab para ulama akhalifillah. Nah, jadi makna yang lebih banyak yaitu bermakna bagi, yaitu yang lainnya yang tersisa. Ini berarti sa'ir yaitu yang tersisa selain itu hukumnya dianggap sama misalnya. Juga bisa bermakna jami'ah, tidak bermakna keseluruhan. Sekarang contoh untuk kondisi yang ketiga. Fataqulu ji'tuka qablan wa ba'dan wa min qablin wa min ba'din. Sekarang i'rabnya bagaimana? Ji'tuka qablan wa ba'dan. Bakahwa. Fi al-madi mubni ala sukun ittisalihi qabl mutaharrik la mahalla li i'rab hatta dhamir muttasil mabni ala dam fi mahalli rafi fa'il al-kab dhamir muttasil mabni ala al-fathi fi mahalli nasb maqbuli qabla dharf makan dharf zaman mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Naam. Al-waw harful athi la mamni i'rab ba'dan maktub. Maktubun mansubun mansubun mislu. Baik. Wa min qablin wa min ba'din sama ya khalifillah, cuman di sini naam majrur bimin. Qala sya'ir. Fasaghali asy-syarabu wa kuntu qabla akadu aghassu bil ma'il furati. Al-Bait li Yazid ibn Sa'd. Naam. Sedangkan takhrijnya banyak disebutkan di sini, kitab-kitab sumbernya. Dari Silughah sekarang. Fasagha lisyarabu wa kuntu qablan. Fasagha min babi qala. Jadi kalau min babi qala berarti apa? Maksudnya Saga yasuhu. Nah. Tayyib. Fa saga min babi qala idza sahula mururuh wa madkhaluhu fil halq. Nah, apabila lancar lewat lancar di apa di kerongkongan. Aghassu bi fathil hamzah wa fathil ghain aghassu. Yuqalu ghassa bi ta'ami wa syarab idza ta'adzara bal'u. Nah, apabila apa tidak mungkin untuk menelannya. Wa nahabasa fil halaq, ya, dan tertahan di kerongkongan. Asyarab al murad bihi al khamar wa huwa min min asma'iha. Nah, karena khamar termasuk minuman yang banyak namanya kan itu. Fa min asma'iha ar-rahiq. Naam, al-khandaris wal mudam wal aqar wal khurtum as-sulafa as-sahba wat tila salsabil al-hamiyah wal kumait. Naam, wal musyasyaah Al-Zarajun wa bintu Hana, banyak namanya. Wagaira dzalik. Kenapa akan hilang? Karena perkara yang buruk. Jadi apa? Dibikin nama yang banyak biar apa? Biar kelihatan bagus. Taib. Bagaimana juga? Nah, manusia akan hilang. Terkadang kalau buruk keadaannya, ya ganti-ganti nama. Nah, ketahuan ini ganti nama lagi, ganti nama lagi. Nah, dan dulu di kalangan Arab, nah, sebelum pengharaman dalam Islam, khamr khamr termasuk minuman utama. Taib. Al-Furat al-Adl as-Sa'il, yaitu yang segar. Wa yurwa bil ma'il hamim ay bil ma'il barid. Ini faedah juga. Al hamim minal abdad. Kalau ketemu ikhwan fillah pembahasan lugawi, baik antum membaca dalam kamus atau yang lainnya, dikatakan minal abdad. Termasuk apa? Abdad maksudnya satu kata tapi bisa apa? Bermakna berlawanan. Ini uniknya bahasa Arab. Jadi hamim ini bisa bermakna panas, bisa bermakna dingin. Satu kata, tapi apa? Bisa digunakan untuk apa makna yang berlawanan. Oleh karena itulah kalau seseorang tidak memahami konteks suatu apa perkataan khonifillah, ya bisa keliru dalam memahaminya. Sebagaimana juga apa? Amam. Amam termasuk adzan. Bisa bermakna apa? Depan, bisa bermakna belakang. Itu amam apa? Wara'a. Sebagaimana dalam 6 ayat. Dan dulu ketika belum mengetahui ini, ya mengartikan pada surat Al-Kahfi, wara'a belakang. Dipikir-pikir, kenapa takutnya di belakang? Nah, bagaimana ayatnya? Tentang kisah Nabi Allah Musa bersama Khidir. Ketika Nabi Khidir merusak kapal itu. Amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri. Fa'aradtu an'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Wa kana wara'ahum. Kalau wara'ahum di belakangnya ada Malik, ya sudah, bablas saja ke depan, ditinggal, enggak perlu takut-takut. Nah, ternyata di sini waro'a bermakna amama. Di depannya itu ada penguasa yang kalau lihat perahu bagus akan dirampas. Dirampas, daripada dirampas habis. Enggak punya perahu, mending dikurangi. Dalam artian dirusak dikit, tapi tetap perahunya bisa dimiliki kita. Ini juga dalil untuk kaidah irtikab akhaf darurain. Irtikab akhaf darurain untuk apa? Lidaf'i a'lahuma. yaitu dia memilih untuk mengambil doror yang paling ringan untuk apa? Untuk menolak doror yang lebih besar. Qala Abu al-Abbas sa'altu ibn al-A'rabi 'anil hamim fi qawli sya'ir fasagha lis-syarab ila qawlihi bil ma'il hamim qala al-hamim al-ma'ul barid qala al-Azhari fal hamim inda ibn al-Arabi min al-afdal yakunu al-ma'ul barid wa yakunu al-ma'u al-har. Tayyib. Qala al-Khalil wasti'malu shay' fi ad-dain min ajaib al-lughah. Na'am. Wa innama huwa lughatani liqaumain. Baik. Maka ini sesuatu yang termasuk apa? Ajaib al-lughah, ya. Terimang lughah Arab ikhwani fillah subhanallah. Nah, kenapa? Karena satu kata untuk dua makna yang berkebalikan. Al-makna sekarang makna dari syair tersebut. Hanni'u Aisyahu wa taba syarabahu ba'da'an adraka hadfa wa nala mubtagha wa qad kana min qabl la yastasihu al-ma'ul adb. Baik, berarti apa? Fasagha li syarabu wa kuntu qablan takadu akhasu bil ma'il furati. Yaitu sekarang apa? Setelah mendapatkan keinginan dan cita-citanya, maka apa? Lancar untuk meminum na'am khamar tersebut. Padahal dulu aku sebelum ini hampir-hampir tidak bisa untuk apa? Menelan air yang dingin. Padahal apa? Semudah-mudah perkara untuk ditelan ya air ya tidak. Apa ada orang yang apa? Kesulitan menelan air. Nah, akan doa ghasu bil ma'il furati. Dan demikian seorang yang halilah ketika mendapatkan cita-citanya, mendapatkan keinginannya, lega. Nah, dan ini hendaknya yang menjadi apa prinsip setiap talibul ilm, memiliki tujuan, memiliki cita-cita. Sebelum tercapai ya harus apa? Prihatin. Prihatin. Bahkan apa? Sebagaimana para imam, kita terus menerus ketika masih hidup di dunia ya. Nah, prihatin sampai bisa menapakkan kaki di surga. Karena belum tercapai tujuan kalau masih ada nyawa di badan kita ini. Asyhadu fi qauluhu qablan haitsu uribat ma'a tanwin. Naam qablan. Lihat fil mudhaf ilaihi walam yunwa lafdhuhu wala ma'na wa takunu hina idzin nakirah wa tanwinuha tanwinu tankir wa tamkin indal jumhur. Jadi tanwin pada qablan wa ba'dan di sini tankir dan tamkin. Dan tamkin untuk menunjukkan dia itu nakirah, tamkin untuk menunjukkan bahwasanya dia betul-betul isim. Fa ma'na kuntu qablan ay kuntu mutaqaddiman. Wa makna fama syaribu ba'dan ay ma syaribu mutaakhiran. Tayyib. Walayun wa taqaddumun wala ta'akhurun ala syai'in mu'ayyan. Wa innamal muradu fi hadhihi al-hal mutlaqut taqaddum wa ta'akhur min haythuhu. Wa amma fi hal al-idhafati fanniyatu bihima taqaddum wa ta'akhur ala syai'in bi'ayni. Nah, ini bedanya apa nih filah? Kenapa kok? Nah, di sini dia nakirah. Nah, ketika apa terlepas dari idhofah dan tidak diniatkan maknanya. Kenapa? Ketika seorang mengatakan kuntu qablan. Nah, fama syaribu na'am ba'dan. Maksudnya apa? Sebelum itu, tapi tidak jelas apa nih filah. Tidak diniatkan apa? Sebelum atau setelahnya ini. Taim, sebelum atau setelahnya untuk sesuatu yang tertentu. Waqala Ibn Malik rahimahullah ta'ala fi syarh al-kafiyah dhahaba ba'dul ulama'i ila anna qablan fi qawlihi wa kuntu qablan ma'rifatun bi niyatil idhafah li'annahu ja'ala ma fi ja'ala ma lahiqahu min at-tanwini 'iwadan min al-lafdhil mubtil min al-lafdhi bil mudaf ilayh wa hadha al-qawl wa indi hasan fal hasil anna at-tanwina 'indahum tanwin 'iwad fa anna qablan ma'rifah bi niyatil idafah. Jadi khilaf juga ikhwan fillah. Nah, tayyib. Qala al-Baghdadi wa hadha khilafu at-tariqatil mashhura wa huwa ma 'alayhi al-jumhur. Qalu innal munawwan nakiratun kasairin nakirat wa inna at-tanwina fiha lit-tamkin. Sudah. Ini dipegang. Nah, berarti kesimpulan ya ikhwan fillah, khilaf memang tentang qablan wa ba'dan, tapi pegang yang mudah. Karena dia ada tanwin, ya sudah kita hukumnya apa? Nakirah. Naam. Tayyib nakirah. Kemudian naam. Jadi si i'rab dia i'rabnya sebagaimana di depan. Naam. Tayyib mansub ala dzarfiyah atau majrurun bimin. Adapun berikutnya masih berhubungan dengan faedah. Dari si faedah tidak terlalu banyak. Tayyib, kita lanjutkan. Wa qara'a ba'duhum billahi al-amru min qablin wa min ba'din wa bil khafdi wa tanwin. Di dalam surat Ar-Rum alhamdulillah. Lillahil amru, kalau bacaan kita apa? Min qablu wa min ba'du. Naam. Tapi sebagian membaca min qablin wa min ba'din, dan ini qiraah syadzah. Qara'a biha Abu Sammal wal Jahduri wa Aunun al-Uqaili. Baik. Al-halatu ar-rabi'ah أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه فيبنيان حينئذ على الضم كقراءة السمع لله الأمر من قبل ومن بعد. Dan ini yang menjadi inti pembahasan, yaitu yang keempat yang masuk kategori apa? Mabni, yaitu tatkala dibuang mudhaf ilaihnya tapi diniati maknanya bukan lafadznya, diniatkan maknanya bukan lafadznya, sehingga mabni ala dham. Seperti kira asyara'ah lillahil amru min qablu wa min ba'du. Taim. Dan yang dimaksud dengan niat maknanya ini bagaimana? Qala al-muradu bi niyatil ma'na at-taqyidul hasilu lil mudhafi bil mudhafi ilaih. Nah. Wa huwa amrun ghairu mantuqin bihi asla. Taim. Yang dimaksud dengan niat maknanya ini bagaimana? Yaitu at-taqyidul hasil lil mudhaf bil mudhafi ilaih. Nah. Taim. Yaitu adanya taqyid yang dihasilkan na'am untuk mudhaf dengan sebab mudhaf ilaih. Wa huwa amrun ghairu mantuqin bihi asla. Itu satu perkara yang tidak diucapkan pada asalnya. Fa idza qulta masalan. Nah, ba'du. Wa sakatta kanatil ba'diyah kulliyah. Tashmalu ba'diyah az-zaid wa ghairi. Fa idza qulta ba'da zaidin kanatil ba'diyah khassah. Wa hiya hasilatun min al-mudhaf ilayh. Nah, ini jelas ya kan? Dari dikatakan ba'du. Nah, maka ini setelah apa? Dari ketika dikatakan ba'da zaid, maka ini jelas dengan adanya idhofah. Faqauluhum mayun wa ma'nah ay al-ma'na al-mutahassil wal-muta'ayyin bi. Atau al-ma'na al-mutahassal wal-muta'ayyin bi. Itu suatu makna yang dihasilkan atau yang ditentukan. Ketika mengatakan na'am ba'du. Na'am ba'du. Ini sudah diniatkan, yaitu setelah mandi misalnya. Atau setelah apa. Faqala sobat alladhi yadhharuni anna al-murada bi niyatil ma'na an yulahidh al-mudhafa ilayhi mu'abbiran anhu bi ayyi ibaratin kanat wa ayyi lafdin fa khususul lafdi ghairu multafitin ilaih bi khilafi niyatil lafz fa innahu yakunu mulahidan bi ainihi wa muqaddaran kathabit wa innama lam taqtas untuk ini ya lam taqtadil idhafah ma'niyatil ma'na al-i'rab lidha'fiha bi khilafiha ma'na niyatil lafz fa hiya qawiyah li niyatil lafzil mudhafi ilaih. Baik, sekarang berhubungan dengan apa makna nam diniati maknanya khalifillah antum harus pahami bahwasanya maksudnya untuk kondisi yang keempat dihilangkan mudhaf nam dan diniatkan maknanya bukan lafadznya maksudnya apa nam diniatkan maknanya yaitu adanya nam takyid yang dihasilkan apa dengan sebab mudhaf ilaih tapi tidak terlafadkan. Yang tidak terlafadkan. Wa qala al-amir kila al-farqu baina niyatil makna wa niyatil lafz. Nah ini penting. Anna niyatal lafzi yakunu lafzul mudhaf ilaihi muqaddaran kathabit. Ayat niat lafaz maka lafaz mudhaf ilaih ini ditakdirkan seperti betul-betul ada. Wa amma niyatul makna fa hiya an yanwiya nisbah al-juz'iyyah min ghairi mulahadhati lafzil mudhaf ilaih. Adapun niat makna maka ya dia itu meniatkan apa? Nisbah juz'iyyah tanpa dia memperhatikan apa? Lafaz mudhaf ilaih. Wa in lazima husuluhu وإن لازم حصوله غير غير مقصود إلى أن قال ثم يقال ما الدليل على أن المنوي المعنى دون اللفظ في تلك الحالة والذي يخطر بالبال أنه عند الحث لا ينوى إلا اللفظ وفي تلك الحالة يجوز الإعراب والبناء على حد نحو يوم إذا أضيف للجملة wa yuqawihi annahu lam yujad huna sababun yanhaddu mujiban lil bina itu yang menguatkan hal ini di sini tidak didapati apa sebab yang apa sebab yang kokoh yang mengharuskan untuk bina bal yaquluna taratan tadammunuhu makna al harf wa taratan yaqulun illatuhu shibhuha bi ahrufil jawab wa taratan yaqulun al iftikaru lil mudhaf ilaih wa la yakhfa ma fi dhalik. Jadi para ulama nahwu sendiri akan khilaf tentang qablu wa ba'du ini juga khilaf tentang sebab binanya. Naam, wa hadzal qaul a'dalul aqwali li bu'dihi 'anit takalluf. Naam wallahu a'lam. Dan ini adalah pendapat yang paling apa adil karena jauh dari takalluf. Dan memang dalam lugu al-fanifilah tidak perlu kita takalluf. Naam, tayyib. Antara apa biniyah yunwa maknahu wa yunwa lafdhu. Ini bedanya apa? Ya kan? Padahal sesuatu apa? Kembali ke niat ya tidak? Kembali ke niat. Kalau kemarin apabila diniati apa terputus dari idhofah kemudian apa diniati lafadznya? Nah, bagaimana i'rabnya? Yuhdaful mudhaf ilaihi wa yunwa thubutu lafdhi maka di'rab sebagaimana apa? Kondisi yang pertama yaitu mansub ala dzarfiyah atau majrurun bimin. Sekarang kalau terputus dari idhofah tapi diniati maknanya maka dia hukumnya mabni. Nah. Taib oleh karena itulah perkataan al-Amir di sini. Wa fi tilka al-halah yajuzul i'rab wal bina' ala haddi nahwi yaum idza udhifat lil jumlah. Jadi pada hakikatnya sebenarnya apa? Nah, boleh i'rab boleh bina. Nah, boleh i'rab boleh bina. Wa qawli wa akhwatiha aradtu bihi asma al-jihad as-sitt. Dan akhwatnya aku inginkan adalah asmaul jihad as-sitt. Wa awwala wa duna. Naam. Wa nahwahunna. si panjang ini. Kebanyakan taliknya ini, taliknya lumayan berat ini. Ya. Iya. Talinya kayaknya lumayan berat. Kalau mau diartikan sama malah tambah puyang kalian. Sekarang yang perlu diingat-ingat dulu, dipegang yang di asalnya. Yang di asal dulu dari Ibnu Hisyam, bahwasanya apa? Kalau kita ikuti Hasyiah Al-Amir, Hasyiah ini nanti itu tambahan aja. Sekarang pokoknya, pokok dalam kitab ya, yang dikatakan Ibnu Hisyam bahwasanya qablu wa ba'du punya 4 keadaan. Nah, 3 keadaan yang mu'rab, ya kan? 1 keadaan yang mabni. 3 keadaan yang mu'rab, yang pertama apa? Ketika diidhofahkan, ini jelas, yaitu paling mudah ini. Ketika diidhofahkan maka dia mansub ala dzarfiyah atau majrurun bimin, majrurun bimin. Kemudian kondisi yang kedua, terputus dari idhofah. Kalau terputus dari idhofah tapi diniati lafadznya apa? Sama i'rabnya, ya kan? Dia mansub ala dzarfiyah atau majrurun bimin. Kemudian yang ketiga apa? Terputus dari idhofah baik secara apa? Lafadz maupun secara makna. Nah, terputus dari idhofah secara lafadz maupun secara makna. Maka ini juga apa? Mu'rab, ya kan? Yang keempat, ini yang kita bahas, yaitu ketika apa? Terputus dari idhofah, terputus dari idhofah tapi diniati maknanya. Nah, terputus dari idhofah tapi diniati maknanya, maka i'rabnya apa? Mabni. Nah, dan itu yang datang ayat ikhwanul fillah, lillahil amru min qablu wa min ba'du, ya kan? Ya tidak? Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Nah, contohnya ba'du yang qablu itu